Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin. Amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai di masalah yang ke-83. Pembahasan yang ke-83 terkait dengan perilaku orang-orang ahlul jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rahimallahu taala al-mas'alatu ats-tsalitsatu wats-tsamanuna. Masalah yang ke-83. 'Uqufuhum 'indal quburi. Perbuatan mereka orang-orang ahlul jahiliyah minal kitabiyaini wal musyrikin adalah mereka beriktikaf, berdiam diri di sisi kuburan-kuburan. Pembahasannya demikian. Jadi perilaku orang-orang ahlul jahiliyah itu mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat untuk berkumpul, mengadakan perayaan, bertemu setiap tahunnya atau setiap bulannya. Nah, makanya Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan ittikhadul kuburi a'yadan. Mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai tempat untuk berkumpul yang terulang di setiap tahunnya atau di setiap bulannya atau di setiap minggunya. Nah, ini perilaku orang-orang ahlul jahiliyah. Berkata al-alam al-fawzan hafidhallahu ta'ala wa ra'ah, al-a'yadu jam'u 'idin. A'yad itu jamak dari 'id, maka dikatakan hari 'id. Maknanya adalah ma yatakarraru wa ya'udu, sesuatu yang berulang dan kembali. Itu namanya id. Sesuatu yang berulang dan akan kembali terus. Nah, makanya ada Idul Fitri, sesuatu yang berulang di setiap tahunnya. Selesai bulan Ramadan, terulang kembali. Selesai bulan Ramadan, terulang kembali. Idul Adha pun demikian. Di tanggal 10 Dzulhijjah terulang kembali. Tanggal 10 Dzulhijjah tahun depan terulang kembali. Sesuatu yang berulang dan akan kembali. Itu namanya Id. Dan Id itu terbagi menjadi dua. Jenis yang pertama adalah Idun Zamani. Id, sesuatu yang berulang dan kembali yang terkait dengan waktu. Idun zamani, sesuatu yang berulang yang terkait dengan waktu. Contohnya Idul Fitri, Idul Adha, itu terkait dengan waktu. Jenis yang kedua adalah Id makani. Makani Aid yang terkait dengan tempat. Wa huwa al-makan alladhi yajtami'u fihi 'ala madari sanatin aw 'ala madari al-usbu'i aw 'ala madari ash-shahri yajtami'u fihi lil-ibadati. Aid makani itu adalah tempat yang berkumpul di dalamnya, tempat yang kaum muslimin itu berkumpul di dalamnya. Di setiap tahunnya, atau di setiap minggunya, atau di setiap bulannya, dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Id makani, seperti di Masjidil Haram misalnya, setiap tahunnya berkumpul kaum muslimin di Masjidil Haram melaksanakan ibadah haji, di Arafah misalnya, di Padang Arafah, setiap tahun kaum muslimin berkumpul kembali, yatakarraru wa ya'udu, berulang dan akan kembali. Tapi terkait dengan tempat di Arafah wukuf, nah, tidak di tempat yang lain, itu Id. Nah, terkait dengan kuburan tadi, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, yang orang-orang ahlul jahiliyah itu menjadikan sebagai Id, tempat perayaan, tempat berkumpul, nah, tempat beribadah. Terkait dengan kuburan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la taj'alu qabri 'idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku itu sebagai tempat untuk berkumpul, tempat perayaan. Itu kuburan Nabi. Beliau mewanti-wanti, jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai tempat pertemuan, bahasa kita, sebagai tempat pertemuan, yakni makanan istima'i haulahu, jangan kalian jadikan kuburku itu, kata Nabi, tempat di mana kalian itu berkumpul di sekelilingnya, jangan, kata beliau. Wal 'ukufi haulahu, dan i'tikaf, berdiam diri di sekeliling kuburan. Wa taraddudu 'alaihi, dan mengulang-ulang, nah, hari ini ziarah, besok ziarah, bolak-balik begitu, pulang pergi. Jangan kalian jadikan kuburanku seperti itu. Wa sallu 'alayya haitsu kuntum, dan bersalawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada. Enggak harus di samping kuburan Nabi kalau ingin bersalawat. Fa inna salatakum tablughuni, karena sesungguhnya salawat kalian itu akan sampai kepadaku, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang-orang musyrikin zaman dahulu, mereka beribadah di sisi kuburan orang-orang saleh, di sisi kuburan para wali. Dalih mereka itu ada dua. Yang dalih ini mereka pakai untuk membenarkan perbuatan mereka. Ini harus kita fahami. Mereka beribadah di sisi kuburan orang-orang saleh, para wali-wali Allah dan yang lainnya, berdalih dengan dua perkara. Yang dengan dua perkara ini mereka mengatakan bahwasannya apa yang mereka lakukan bukan sebuah kesyirikan, dan untuk membenarkan perbuatan mereka. Apa dua dalih tersebut? Dalih yang pertama, alasan yang pertama mereka adalah lil qarabah, bahwasanya mereka beribadah, berdoa, beriktikaf di samping kuburan orang-orang saleh dan para wali-wali Allah itu dalam rangka agar mereka itu yang diibadahi selain Allah mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Nah, Jadi kami itu berdoa kepada Allah, kami meminta kepada Allah, tetapi di sisi kuburan orang saleh, di sisi kuburan para wali, para habaib, nah, bahkan sebagian mereka di sisi orang-orang fusaq, orang-orang fasik, penyair Ronggo Warsito, berkumpul di sisi kuburan itu. Pangeran Sambernyawa yang gak jelas misalnya, berkumpul. Kata mereka, kami ini berdoa kepada Allah, dan kami berdoa kepada Allah di sisi kuburan mereka, tidak ada hal lain yang kami inginkan agar kecuali agar mereka ini orang-orang saleh, para wali-wali Allah yang dikuburkan ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Apa maksudnya mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya? Agar tersampaikan hawaijuna, agar tersampaikan kebutuhan kami, hajat kami, keinginan kami. Loh kok dikatakan syirik, bagaimana sih? Bukankah ini orang saleh? Gitu ya, orang mereka. Bukankah ini orang yang baik? Dan kami gak meminta kepada kuburan ini, tapi kami memintanya kepada Allah. Tayyib, kenapa kamu lakukan di sisi kuburan? Kami lakukan di sisi kuburan mereka agar mereka itu menyampaikan, mendekatkan diri kami itu kepada Allah sedekat-dekatnya. Kami ini banyak dosa, banyak kesalahan, bahasa Arab juga gak bisa. Mereka ini yang lebih fasih. Subhanallah, orang-orang kuburiyun itu persis ucapannya dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Sawaan bisawain, betul-betul persis ucapannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina ittakhadhu min dunihi awliyaa ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, walladzina ittakhadhu min dunihi awliyaa, dan orang-orang yang mereka mengambil, menjadikan pelindung-pelindung itu selain Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma'na'buduhum, kami itu tidak beribadah kepada mereka, kami enggak menyembah mereka, enggak meminta tolong kepada mereka, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, hanya saja kami itu menginginkan agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu saja tujuan kami, tidak ada yang lain. Nah, tetap kami memintanya kepada Allah. Dalih mereka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah, nah, ucapan mereka ini. Dalam ayat selanjutnya, innallaha yahkumu fima bainakum, atau innallaha yahkumu fima fihi yakhtalifun, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan memberikan keputusan atas apa yang kalian perselisihkan, nanti Allah yang berikan keputusan. Tetapi kemudian Allah tutup ayat ini, innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kadzib, orang-orang yang pendusta, kafarun, lagi kafar, lagi ingkar. Maknanya perbuatan mereka, ucapan mereka itu dusta. perbuatan mereka itu kufur. Nah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Dalih yang kedua, mereka melakukan ibadah i'tikaf di sisi kuburan itu adalah dalam rangka talabus syafa'ah, mencari syafaat, mencari pembelaan, mencari syafaat. Kami meyakini mereka ini bukan yang menciptakan kami, orang-orang kuburiun. Orang-orang kuburiun mengatakan demikian. Orang-orang musyrikin zaman dahulu juga sama mengatakan demikian. Kami meyakini, bahkan orang-orang musyrikin zaman dahulu itu lebih pintar dibanding mereka, lebih mending, lebih kecil tingkat kesyirikannya dibanding mereka. Orang-orang musyrikin zaman dahulu itu mengatakan, kami meyakini bahwasanya mereka ini, para wali yang dikubur, orang-orang saleh yang dikubur ini, mayit yang dikubur dalam kuburan ini, bukan yang menciptakan kami, bukan yang memberikan rizki kepada kami, bukan yang mengatur urusan alam semesta ini. Tetapi kami hanya ingin menjadikan mereka itu nanti menjadi pembela kami di sisi Allah. Itu dalihnya mereka. Kami inginkan mereka nanti membela kami, menolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Dan mereka itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, juga tidak bisa mendatangkan madarat kepada mereka. Sudah enggak bisa mendatangkan manfaat, enggak bisa pula mendatangkan madarat, mara bahaya, kerugian, kerusakan kepada mereka, enggak bisa. Wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah. Tetapi mereka mengatakan, mereka tahu itu tadi maksudnya, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum. Mereka tuh tahu apa yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu enggak bisa datangkan manfaat. Ini itu saya yakin mereka enggak bisa berikan rizki kepada kami. Tidak bisa juga mencelakakan kami. Itu orang-orang musyrikin zaman dulu. Tetapi mereka mengatakan, haula syufa'auna indallah. Tetapi mereka itu adalah pemberi syafaat kami nanti di sisi Allah. Kalau kami mau diadab karena kami cinta kepada mereka, nah, kami senantiasa menziarahi kuburan mereka, mereka akan memberikan pembelaan kepada kami. Gitu kan? Yang dikatakan mereka, seakan-akan nanti mereka akan mengatakan, ya Allah, itu jangan diadab si fulan, dulu sering menziarahi kuburan saya. Dia itu mencintai orang-orang saleh dan seterusnya. Tetapi dalih ini pun dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal atunabbiuna? Apakah kalian akan memberitahu yang tidak diketahui di langit dan juga di bumi kepada Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Apa kalian ingin memberitahu kepada Allah sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi ini, kemudian Allah enggak tahu, kalian tahu begitu? Subhanahu, maha suci Allah. Ini pengingkaran maknanya. Di kalimat subhanallah itu bisa juga bermakna pengingkaran keras. Subhanahu, maha suci dia, maha suci Allah Subhanahu wa taala. wa ta'ala amma yushrikun, maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Apa yang mereka persekutukan. Nah, dua dalih ini dua-duanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dan sekarang dilakukan oleh orang-orang kuburiyun dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, dalam rangka mencari syafaat atau ngalah berkah. Dua-duanya dibantah. Yang membantah Allah Azza wa Jalla sendiri. Tayyib. Kala rahimallahu ta'ala, falaysa lissalati ala rasuli inda qabrihi khasiatan. Tidaklah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya bisa dilakukan di sisi kuburan beliau saja. Tidak. Bal salli alaihi fi ayyi makanin fil masyriqi aw fil maghribi. Tetapi bersalawatlah di tempat manapun, di timur dan juga di barat. Fi ayyi makanin salli ala rasul. Di tempat manapun salawatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yablughuhu dhalik, dan itu akan sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Al jahiliyatu taib wa tikraru ziyaratihi wal julusu indahu mittikhadhihi aidan. Tetapi kalau orang itu bolak-balik menziarahi Nabi, menziarahi kuburan Nabi, duduk di samping kuburannya, maka itu termasuk dari orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Eid, nah, hari raya bahasa kita, tempat berkumpul, tempat pertemuan. Wa huwa yu'awwilu ila syirki, dan itu akan mengantarkan kepada kesyirikan. Fa ahlul jahiliyyati yattakhiduna qubur as-salihin a'yadan. Maka orang-orang ahlul jahiliyah, mereka menjadikan kuburan orang-orang saleh itu tempat pertemuan, tempat perayaan, tempat ibadah. Subhanallah. Yajtami'una hawlaha, mereka berkumpul, berdesak-desakan hingga tutup jalan kadang, ya kan? Hawlaha, di sekitar kuburan tersebut. Wa yaqufuna indaha, dan mereka beriktikaf, bermalam terkadang di sisi kuburan tadi. Sehari, dua hari, rombongan nginep di situ. Kama yahduthu al-an inda qabril badawi, sebagaimana yang terjadi sekarang ini pada kuburan badawi, kuburan badawi, wa ghairihi, dan kuburan yang lainnya. Gak usah jauh-jauh ya, di sekitar tempat kita kan ada ya. Nah, gak perlu disebut ya, sudah faham. Ya'tihi zuwar min kulli makanin, mendatangi kuburan tadi azwar, para pelancong, para peziarah dari berbagai negeri, dari berbagai kampung, dari berbagai provinsi, dari berbagai negara datang, nah, mengunjungi kuburan tersebut. Nah, min kulli makanin, dari setiap tempatnya. Wa yajlisuna wa yansabuna al-khiyama, mereka duduk mendirikan tenda-tenda di sisi kuburan atau di sekitar kuburan. Kalau zaman sekarang nyewa rumah, nyewa tempat, nyewa kos-kosan. Nah, subhanallah. Wa yadhbahuna adh-dhabaiha, sebagian mereka ada yang menyembelih sesembelihan tatkala peringatan haul tersebut. Wa yuqimuna al-ayyam, dan mereka tinggal di sekitar kuburan tadi beberapa hari. Inda qabril badawi au ghairihi, di sisi kuburan badawi atau di kuburan yang lainnya. Kadang sampai 3 hari, kadang 2 hari. Wa hadha min dinil jahiliyati, maka ini termasuk dari agamanya orang-orang ahlul jahiliyah. Subhanallah. Maka bersyukur ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah memberikan taufik, hidayah, menyelamatkan kita dari hal-hal yang demikian. Dalam keadaan tempat kita ini dekat dengan perkara tersebut. Nah, maka jangan ikut-ikutan. Jangan coba-coba juga melihat, mempromosikan, berjualan di situ misalnya. Jangan. Perkara kekufuran, kesyirikan. Sungguh kita khawatir kalau Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana. Khawatir. Nah, itu akan mengenai kita juga yang ada di situ. Wa idza kana qabrul rasuli sallallahu alaihi wasallam manhiyan 'anil ijtima'i hawlahu wa taraddudi 'alaihi fa kaifa biqabri ghairihi. Kalaulah ternyata kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja dilarang oleh beliau, dilarang untuk berkumpul di sisi kuburan beliau, untuk mengadakan pertemuan di sisi kuburan beliau, itu aja dilarang. Loh, lebih-lebih kuburan selain kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kiranya? Kun akilan, coba pergunakan akal sehatnya. Pergunakan. Lah kalau kuburan Nabi saja dilarang, apa iya kuburan selain Nabi diperbolehkan? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lianna hadza wasilatun min wasaili syirki. Karena itu semua, kenapa kok Nabi melarang? Karena itu semua adalah sebagai perantara, termasuk perantara dari perantara-perantara yang akan menuju kepada kesyirikan. Dilarang. Makanya Nabi SAW melarang adanya patung, prasasti, gambar. Nah, karena itu adalah wasilah, perantara yang bisa menyampaikan, mengantarkan seseorang kepada perbuatan syirik. Nah, makanya dilarang. Walamma sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam annahu nadara an yanhara ibilan bibawanatin atau bibawanata ismu mawdi' faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau berarti walamma sa'ala rajula harusnya ada alif lamnya. An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seseorang, begitu. Jadi yang bertanya itu Nabi. Bertanya kepada seseorang yang dia bernadar untuk menyembelih unta, ibil, di tempat yang namanya bawanah. Dia bernadar untuk menyembelih unta di tempat yang namanya bawanah. Misalnya kasus kita misalnya gitu. Kalau nanti saya lulus misalnya, saya mau menyembelih kambing di Sukorejo misalnya, atau di Kidul Pasar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tadi, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyyati yu'badu? Apakah di tempat tersebut, di Kidul Pasar, di Sukorejo, di bawanah itu ada berhala, ada tempat yang dikeramatkan, pohon yang dikeramatkan atau yang semisal dengan itu, dari berhala-berhalanya orang-orang jahiliyah yang diibadahi, ada enggak di situ? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Qala hal kana fiha aidun min a'yadihim ay ijtima' yastami'una fi, apakah di tempat tersebut ada juga waktu berkumpul, waktu perayaan, waktu pertemuan dari pertemuan-pertemuan mereka orang-orang ahlul jahiliyah, sehingga setiap tahunnya mereka berkumpul, bertemu, bersua. Nah, apa ada? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Qala awfi bi nadarika. Sudah, kalau begitu penuhi nadarmu. Penuhi nadarmu. Memang demikianlah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara ay yuti'allaha fal yu'tihi, wa man nadara ay ya'siyahu fala ya'sihi." Naam. Barang siapa yang dia bernadar dan nadarnya ini terkait dengan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia penuhi nadarnya. Dia penuhi nadarnya. Tetapi barang siapa yang dia bernadar, isi nadarnya itu terkait dengan kemaksiatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak pantas untuk dimaksiati. Maknanya tidak boleh untuk dia tunaikan nadarnya. Karena nadar itu adalah ibadah. Nadar itu adalah ibadah. Nah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka, orang-orang yang beriman itu, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menepati nadarnya, dan mereka takut akan azab, nah, yang akan terjadi secara merata. Hari yang azab itu terjadi secara merata. Maka dari sini nadar itu adalah sebuah ibadah. Apa sisi pendalilannya sekarang? Pertanyaan saya. Apa sisi pendalilannya dari ayat yang tadi kita sebutkan? Yufuna bin nadri. Mereka memenuhi atau menepati nadar-nadar mereka. Kok dikatakan nadar itu ibadah? Sisi pendalilannya apa sekarang? Ada yang tahu? Apa? Abdul Aziz. Kecintaan, Ahsan. Kecintaan. Hampir. Jadi tema ini cintaan ya, Abdul Aziz. Fadol, mungkin ada yang tahu sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya adalah nadar itu ibadah. Padahal dalam ayat ini kan gak ada disebutkan nadar itu bagian dari ibadah. Sisi pendalilannya dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala memuji, mencintai orang-orang yang menunaikan nadarnya. Sesuatu yang dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya, sesuatu yang dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya, apabila orang itu melakukannya, maka perbuatannya itu adalah ibadah. Ini sisi pendalilannya. Sesuatu yang itu dipuji oleh Allah atau oleh Rasulnya alaihi salatu wasalam, kepada orang yang melakukannya, maka perbuatan yang dilakukan itulah dinamakan ibadah. Nah, karena Allah memuji begitu. Yaitu nadar. Nah, menepati nadar. Qalu la. Nah. Taib. Fainahu la wafa'a li nadarin fi ma'siyatillah, kata beliau SAW. Karena sesungguhnya tidak ada menepati nadar apabila nadar itu terkait dengan kemaksiatan kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan juga apabila nadar itu tidak dikuasai untuk dilakukan. Nah, tidak dimampui dilakukan oleh ibnu Adam, maka tidak bisa untuk dilakukan. Terbang misalnya, nanti kalau saya berhasil saya akan terbang. Ya, enggak bisa, gimana caranya terbang? Tayib. Wasyahid qauluhu hal kana fiha aidun min a'yadihim. Maka sisi pendalilan dari hadis ini adalah pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di tempat tersebut ada perayaan yang senantiasa berulang, entah setiap tahun, entah setiap bulan, entah setiap minggu, yang dilakukan oleh mereka, orang-orang ahlul jahiliyah. Ai aidu makani, aid makani itu tadi tempat. Fadalla ala annahu la yajuzu ittikhadu makanin mukhassasin lil ibadah. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh menjadikan tempat khusus untuk kemudian melakukan ibadah. Tidak boleh. Illa ma khassasahu Allahu wa rasuluhu, kecuali tempat-tempat yang memang telah dikhususkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Arafah, padang Arafah itu tadi, Masjidil Haram, Ka'bah, dan seterusnya. Masjid-masjid kaum muslimin, setiap Jumat kan di masjid ketemu. Nah, kal masajidi wa masyairil haji wal umrah, seperti masjid-masjid itu tempat yang dikhususkan Allah dan Rasulnya, boleh dipergunakan untuk mengadakan pertemuan, perayaan di setiap bulan, tahun, nah, atau minggu, pekan, atau di tempat-tempat, nah, masyair syiar-syiar haji dan umrah. Padang Arafah, Muzdalifah misalnya, Jamarat, Mina, Safa, Marwah, dan seterusnya. Wa ma adaha fal ardu kulluha sawaun, selain itu semua maka seluruh tempat itu kedudukannya sama. Seluruh tempat itu kedudukannya sama. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat untuk beribadah dan suci bumi ini, bisa dipakai untuk bertaharah. Maka di poin yang ke-83 ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita menjadi faham dan mengetahui betapa apa yang ditempuh sebagian saudara kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dan juga kepada kita, itu adalah apa yang dulu ditempuh oleh orang-orang ahlul jahiliyah, orang-orang musyrikin. Bahkan orang-orang musyrikin itu mereka tidak meyakini ada yang memberikan rizki yang lain kecuali hanya Allah. Mereka tidak meyakini di sana ada yang bisa memberikan rizki selain Allah. Enggak mereka yakini. Tapi sebagian mereka yang menisbahkan kepada Islam, menyandarkan kepada Islam, datang ke tempat tersebut. Sebagian mereka memiliki keyakinan di sana ada yang bisa mendatangkan rizki selain Allah. Ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Apakah Dewi Sri, Nyi Roro Kidul, atau yang semisal dengan itu. Nah, sehingga mereka menyisihkan sebagian harta mereka untuk sesuatu atau perkara-perkara tersebut, disedekahkan, ya kan? Sedekah bumi, sedekah laut, ya Allah, itu persis, betul-betul persis dengan kebiasaan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Mereka itu menyisihkan harta yang mereka diberikan rizki oleh Allah untuk berhala mereka. Bahkan mereka dengan lancang mengatakan, apa yang kami peruntukkan untuk Allah tidak akan sampai kepada berhala kami. Taib. Atau nah, mereka mengatakan bahwasanya apa dari harta yang mereka sisihkan itu, yang mereka infakkan hanya kepada Allah, tidak akan sampai kepada berhala mereka. Tetapi kalau yang mereka sisihkan kepada berhala mereka akan sampai kepada berhala mereka, juga sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa ta'ala. Subhanallah. Nah, betapa miripnya malam ini dengan malam yang kemarin. Betapa miripnya langkah mereka dengan langkah orang-orang musyrikin zaman dahulu. Walaupun dibungkus dengan budaya, dibungkus dengan pariwisata, tetap kita katakan al-haq, al-haq, batil, batil, syirik, syirik. Tidak boleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menuntun kita semuanya dan juga menuntun pemerintah kita agar diberikan nam hidayah kepada jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.